terjalin sampai di akhir masa. Tiada ku sangka begini akhirnya, hati yang mendambakan cinta antara aku dan dia. Oh betapa kejamnya hati seorang manusia, merenggutkan tali kasih dan cinta yang sedang dibina. Aku hanyalah seorang manusia biasa yang tak luput dari segala hilaf dan lupa. Tiada ku sangka begini akhirnya, hati yang mendambakan cinta antara aku dan dia. Oh betapa kejamnya hati seorang manusia, merenggutkan tali kasih dan cinta yang sedang